وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله يقول ربنا جل في علاه ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ونبدين أعزكم الله di ayat yang ke-19 dan setelahnya faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar, ini masih berhubungan dengan Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah adalah tokoh Quraisy disebutkan oleh Ibn Katsir rahimahullahu taala. Ketika dia mendatangi Abu Bakar dan menanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang Al-Qur'an, dan dibacakanlah kepada Al-Walid bin Mughirah Al-Qur'an itu, dan Abu Bakar mengatakan ini kalamullah, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terpesonalah Al-Walid ibn al-Mughirah, sehingga dia keluar ke kaumnya sambil mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang diucapkan oleh Muhammad, dan dia mengatakan itu adalah Al-Quran, bukanlah syair, bukan pula sihir, bukan pula igawan. Aku mendapati padanya sesuatu yang sangat indah, hulu, terpesona dan terkagum-kagum. Komentarnya ini pun merebak di tokoh-tokoh Quraisy. Seorang di antara mereka, tokoh Quraisy, mengatakan, wallahi, kalau Al-Walid bin Mughirah masuk Islam, semua orang Quraisy bakal masuk Islam. Cegah dia. Maka Abu Jahal mengatakan, nanti ana yang bereskan dia. Baik. Maka berangkatlah Abu Jahal menuju Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah termasuk orang paling kaya di Makkah pada saat itu. Baik. Seperti yang diucapkan oleh Subhanahu wa ta'ala. Baik. وَجَعَلْنَا لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Ini ungkapan tentang bahwa Al-Walid bin Mughirah berada di strata atas, kaum elitnya orang Quraisy. Masuklah Abu Jahal menemui Al-Walid bin Mughirah sambil mengatakan, wahai Al-Walid, tahukah engkau bahwa orang-orang Quraisy Makkah ini telah mengumpulkan donasi untuk ente, sedekah untuk ente. Kenapa bisa? Kata Al-Walid, tidakkah mereka tahu bahwa aku adalah orang terkayanya di antara mereka? Kenapa mereka harus memberi aku sumbangan-sumbangan? Baik, mau digugah egonya Al-Walid. Mereka melihat ente bolak-balik ke rumah Abu Bakar. Ente kan hanya minta makan dari dia. Baik, ini masalah makan kalau diungkit, pedis. Menyakitkan hati, barakallahu fiik. Urusan makan menyinggung perasaan. Merasa diremehkan dia. Masa nak pula balik ke rumah Abu Bakar hanya sekedar untuk makan nasi? Makan makanan, minta makan. Baik. Maka dia ucapkanlah ucapan ini. Wallahi ana tidak akan pernah dekat lagi dengan Abu Bakar. Umar. Baik. Dan Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Kabsyah. Masya Allah. Kemudian wallahi apa yang dia ucapkan itu adalah sihir. Apa tip? Sebagaimana dalam ayat ini. Di riwayat yang lain mereka memang sepakat untuk menyatakan satu kalimat ketika orang-orang akan menunaikan ibadah haji. Karena di zaman dahulu mereka tetap melakukan ibadah haji. Orang-orang musyrikin, haji mereka, umrah mereka. Cuma tetap mereka dianggap musyrikin, walaupun mereka menyembah Allah. Karena mereka menyembah yang lainnya juga, maka dicap mereka musyrik. Maka mereka pun berembuk dan mengucapkan ucapan ini, bahwa yang diucapkan oleh Muhammad dan pengikutnya yang katanya itu Al-Quran itu adalah sihru yu'far. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Al-Walid bin Mughirah dan yang lainnya. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar. Dia berpikir kencang, apa gerangan yang harus diucapkan nantinya? Thumma adbara wastakbar, padahal sudah ada bibit-bibit iman. Barakallahu fikum. Sudah ada kecenderungan, cuma karena digugah egonya dia, bahwa dia orang yang barakallahu fikum kaya, dia orang terpandang, dia orang terhormat. Subhanallah. Tapi berubah drastis sehingga seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma abasa wa basar, tsumma adbara wastakbar." Berpaling dia dan berlaku angkuh. Faqala in hadza illa sihru yu'far. Tidaklah Al-Qur'an ini kecuali lah sihru yu'far, yakni sihir yang didapatkan dari orang-orang sebelum Muhammad. Muhammad ini cuma menukil. Dia dapatkan dari orang-orang sebelumnya. Bingung juga orang sebelumnya siapa. Rasulullah tidak pernah kemana-mana juga. Barakallahu fikum. Ya mereka sangat tahu madkhalahu wa makhrajahu. Mereka sangat tahu di mana tempat masuk dan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke mana saja perginya. Orang di zaman itu kalau pergi akan ketahuan kalau dia pergi. Barakallahu fiik. Ketahuan kalau datang. Tidak seperti di era sekarang ini. Orang semuanya sibuk dengan dirinya sendiri, bahkan tetangga kita sebelah tidak tahu siapa. Barakallahu fiikum. Ayo. Tetangga 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah, 5 rumah dari rumah kita, kita tidak kenal lagi. Kecuali sekedar bahwa dia kita kenali mukanya saja, itu pun terkadang kelihatan. La haula wa illa billah. Akhirnya dia pun mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihru yu'far. Sihir, kata-kata sihir yang dia dapati dari orang lain, kemudian dia tulis. In hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Qur'an ini kecuali ucapan manusia. Subhanallah. Mereka menganggap bahwa Al-Quran adalah ucapan manusia. Kata Allah, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya mereka seandainya Al-Quran ini bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati padanya perselisihan yang sangat banyak. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah." Kalau ada seorang dari kalangan musyrikin minta perlindungan kepada engkau, maka berikanlah perlindungan untuknya sampai mereka mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin, dan bukan makhluk. Baik. Mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidak ada Al-Quran ini kecuali ucapan manusia. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala membantah sekaligus mengancam. Allah mengatakan sa'uslihi saqar. Maka aku akan azab dia dengan neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah kalian apa neraka saqar itu? Tahu kalian neraka saqar? La tubqi wa la tadhar, tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Yani siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan dibiarkan dia. Barakallahu fikum, dalam keadaan enak-enak, dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang, dia senantiasa disiksa. Terus menerus, tiada henti-hentinya. Nasallallahu salamat wal afiyah. Baik. La tubqi wa la tadar, kulitnya, dagingnya, tulang belulangnya, semuanya kena adab dalam keadaan tidak pernah bisa dia mati. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dia di dalamnya sehingga selesai semua urusannya. Wa la yahya, dan juga tidak hidup dengan kehidupan yang senang, tenang. Barakallahu fikum. Dia tetap hidup dalam kondisi susah sengsara. Baik. Menderita. Subhanallah. Di dunia ini semenderita apapun orang, barakallahu fikum, tidaklah apa-apa dibanding dengan penderitaan akhirat. Sehingga ketika ada seorang alim dalam kondisi memakai kendaraan dan hidup mapan, baik, ditemui atau bertemu dengan orang yang kafir dalam kondisi miskin papa menderita, dia pun mengatakan, hei pulang, tidakkah Nabi kalian mengatakan bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia itu penjaranya orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang yang kafir. Lah sekarang kau ini mendapati dunia ini surgamu. Baik. Dan aku sendiri merasa bahwa ini adalah penjara. Aku menderita. Baik. Kata alim tersebut, ente dalam kondisi menderita sekarang dibandingkan azab nanti di hari akhirat, ente ini sorga. Artinya penderitaan yang ada di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan akhirat. Barakallahu fiik. Menderita-menderitanya ente masih bisa senyum. Masih bisa tertawa. Barakallahu fiik. Terkadang masih bisa senda gurau. Orang miskin. Susah. Tapi di hari akhirat tidak ada itu semuanya. Yang ada adalah keluh kesah. Yang ada adalah rintihan. Yang ada adalah jeritan. Yang ada adalah keluhan. Subhanallah. Demikian juga orang yang beriman. Semewah dan semegah apapun dia di dunia, selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia yang dia miliki tidak ada apa-apanya dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuknya. Tetap dunia itu sijin bagi dia. Tidak boleh semena-mena dia memperlakukan hartanya, memperlakukan dirinya dengan harta yang dia miliki. Mau-maunya dia tidak bisa. Ada batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala bataskan untuknya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, haram, tidak boleh, haram, haram. Itulah batasan. Baik. Maka orang-orang yang masuk di dalam neraka yang kata Allah SWT, la tubqi wa la tadar. Subhanallah. Tidak akan membiarkan kulitnya dalam kondisi segar, dagingnya dalam kondisi segar, tulang belulangnya, bahkan semuanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia tidak bisa mati. Lawahatul lil bashar. Senantiasa membakar kulit. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab." Diganti. Diproses ulang kulitnya. Dibakar ulang. Diganti, bakar ulang, ganti, bakar ulang. Untuk apa? Liyadukul adab. Untuk dia merasakan adab api neraka. Alaiha tis'ata asyar. Baik. Dalam neraka itu ada malaikat. Tis'ata asyar. 19 malaikat. Barakallahu fikum. Abu Jahal mengatakan, masa 19 tidak ada yang bisa ngalahin? 10 orang lawan 1. Subhanallah. Dikiranya malaikat ini cuma preman pasar. Baik. Bisa main kroyoan. La hawla la quwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia disiksa. Bahkan di zaman itu ada seorang yang musyrik. Dan memang dikatakan bahwa dia memiliki tenaga yang luar biasa. Baik. Dia bisa menguliti seekor sapi dengan cara menarik kulitnya. Menunjukkan tentang kuatnya. Berkali-kali dia dikalahkan Rasulullah SAW, tapi tidak juga tobat, tidak juga. Barakallahu fikum, masuk Islam. Adapun riwayat yang lain, ada seorang yang hebat dalam gulat tapi dikalahkan Rasulullah SAW dan masuk Islam, itu namanya Rukana. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan boleh jadi memang dua orang. Baik. Ada yang diberi anugerah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang tidak. Ini yang satu yang kuat ini mengatakan baik. Yang dua kalian keroyokan. Yang 17 nanti ada sendirian. Sombongnya, angkuhnya. Baik. Dikiranya bahwa yang menjaga, barakallahu fikum, yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum itu cuma 19. La, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Banyak. Baik. "Wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaika." Dan kami tidak jadikan para penjaga neraka itu kecuali dari kalangan malaikat. Malaikat ini sangat-sangat banyak. Barakallahu fikum. Baik. Gilabun syidad, keras. Bengis, kejam. Karena memang dicipta untuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Dan tidaklah kami jadikan bilangan, hitungan 19 itu kecuali ujian dan cobaan. Itu orang kafir. Sehingga yang sombong agung, cuma 19. Baik. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Ujian bagi mereka. Ada juga mengartikan adab untuk orang-orang yang kafir. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, agar supaya yakin orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara orang Yahudi, jumlah ini, karena orang-orang Yahudi tahu bahwa jumlah ini ada dalam kitab mereka. Baik. Mereka bertanya, berapa jumlah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka? Rasulullah SAW berikan. Tapi tetap yang namanya dengki sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan dan menerima kebenaran. Hikmat. Walaupun mereka tahu sangat, barakallahu fikum, bahwa Muhammad alaihissalatu wassalam adalah seorang nabi. Jelas dengan namanya, sifat-sifat yang ada dalam At-Taurat, mereka sangat tahu. Subhanallah. Cuma di antara mereka yang yakin dengan kebenaran diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah yakin dengan Islam. لَسَيْكِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابُ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Dan ada pun orang-orang yang beriman akan semakin bertambah iman itu untuk mereka. Berbeda dengan orang kafir, semakin terang kebenaran itu semakin gelap oleh dia. Semakin jelas kebenaran itu semakin kabur oleh dia. Orang kafir. Baik. Ini masalah hidayah. Masalah petunjuk. Subhanallah. Wa izdada alladziina aamanu iimaana wa laa yartaaba alladziina uutul kitaaba wal mu'minuun. Dan tidaklah ragu orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Baik. bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyaqulalladzina fi qulubihim maradun, dan berkatalah orang-orang yang ada dalam dirinya penyakit, yakni orang-orang munafikin, marad, penyakit dalam hati mereka. Demikian juga orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Mada aradallahu bihadza masala?" Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua ini? Dari jumlah ini apa maunya? Subhanallah. Adapun orang-orang yang beriman, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah menjadikan berapa-berapa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yudillu Allah man yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi man yasha. Dan Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Baik. Ini masalah baik taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan sangat mudah dan gampang untuk dia menerima kebenaran. Sangat-sangat mudah. Barakallahu, lapang dadanya, terbuka hatinya untuk menerima kebenaran. Beda dengan orang yang ditutup hatinya, sempit dadanya, tidak paham apa yang disampaikan, tidak mengerti-mengerti, tidak masuk dalam akal dia. Biar diapain? Baik. Hatta dia melihat mukjizat, wa yarau kull ayah. Baik. Bahkan seandainya dibangkitkan orang-orang dari kubur bercerita tentang apa yang dia dapati dan dia alami di kuburan, tetap la yu'minu. Sampai kapan? Hatta yarawal adab al-alim. Sampai dia melihat azab yang sangat pedih, baru mereka mau beriman. Iman ittirari namanya. Iman itu ada dua, iman ikhtiari dan iman ittirari. Kalau ittirari artinya sudah darurat mesti mereka beriman. Baik. Kalau kita mengatakan sekarang di sana ada surga, ada neraka, belum ada yang lihat kan? Baik. Mengimaninya di sini terbagi menjadi dua. Namanya ikhtiari. Ada yang mengimaninya, ada juga yang tidak mengimaninya. Ah, nyanda ada itu dia. Yang lain mengatakan, oh ada. Yakin anak kalau ada. Ini namanya ikhtiari. Sebagian memilih untuk percaya, sebagian memilih untuk tidak percaya. Tapi ketika semuanya masuk ke alam akhirat dan melihat, itu namanya iman ittirar. Semua akan meyakini. Hatta yang dulunya di dunia tidak meyakininya, sekarang dia harus yakin. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Rabbana absarna, wahai Rabb kami, kami telah lihat neraka ini betapa mengerikannya. Baik. Absarna wa sami'na, dan kami sudah mendengar gejolaknya, karena neraka itu memiliki suara. Barakallahu fikum. Jangankan neraka yang ada di hari akhirat, api saja, ini api, api itu memiliki suara, menderu-deru. Baik. Barakallahu fikum. Apalagi hari akhirat, barulah pada saat mereka Abu Sarna wa Samina farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Inna mukinun, kami sudah yakin, kami sudah percaya. Tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Kadzalika yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui pasukan Rabbmu, tentara Rabbmu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yani malaikat yang ditugasi dengan berbagai macam tugas. Baik. Kata Rasulullah SAW, attatis sama wa huqqalaha anta'id. Bersuara langit ini suara sama seperti suaranya sesuatu karena beban. Kabar lebih sesuatu yang bersuara karena beban. Krek krek krek krek. Kalau di dunia ini, Bismillahirrahmanirrahim, sesuatu yang bergoyang karena beban. Itu namanya atit. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit ini bergoyang karena berat. Tidak ada lahan sejengkal pun kecuali sana ada malaikat. Imma ruku wa imma sujud. Mulai dari diciptakannya dia sampai hari kiamat, itu yang dia lakukan. Dan begitu nanti ditegakkan hari kiamat, mereka pun mengatakan, wahai Rabb kami, tidaklah kami menyembah engkau sebagaimana mestinya. Cuma kami tidak mempersekutukan engkau dengan suatu apapun. Padahal mulai dari dia dicipta sampai hari kiamat, itu yang dia lakukan, ketaatan. La ya'sunallaha ma amara. Betapa banyaknya yang namanya malaikat. 70 ribu malaikat yang tawaf setiap harinya di Baitul Ma'mur setiap harinya. Sampai hari kiamat. Dan cuma satu kali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Besoknya lain lagi. Sampai hari kiamat. Ini dikatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma hiya illa dhikra lil bashar. Subhanallah. Dan tidaklah begitu itu kecuali sekedar peringatan untuk manusia. Barakallahu fiik. Pengingat, barakallahu fiik. Ini yang bisa kita pelajari di pertemuan ini tentang Al-Walid ibn Mughirah dan yang serupa dengannya, yang meyakini bahwa Al-Quran adalah ucapan manusia. Al-Quran adalah sihir. Maka siapa yang meyakini keyakinan ini? Kata Allah, sa'uslihi saqar. Seorang muslim harus meyakini bahwa Al-Quran kalamullahi ghairu makhluk. Minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, dan bukan makhluk. Datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu bikum. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.